Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله wa abna'i al-ahibba, alhamdulillah para ikhwan dan akhwat sekalian serta anak-anakku yang saya cintai, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan majelis ta'lim kita sebagaimana biasanya di setiap malam Kamis seperti ini. Kita membahas atau mengkaji kitab As-Siyasatus Syar'iyyah fil alaqati bainar ra'i war ra'iyyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul hafizanallahu wa iyyah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semata-mata izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat kembali insyaallah membacakan keterangan penulis hafizahullah taala, yang di mana sebelumnya kita sempat lagi terhenti atau diliburkan karena sebab ya adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita hafizahumullahu taala jami'an. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkannya semata-mata izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada pembahasan tentang hukuk ulatil amr war ra'iyyah wa wujubus sam'i wat ta'ah, yaitu hak-hak para penguasa pemerintah dan hak-hak masyarakatnya dan wajibnya mendengar dan taat kepada para penguasa atau pemerintah kita. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membacakan kembali atau murojaah, mengulangi kembali pelajaran kita yang telah berlalu. Di antaranya yang pertama adalah tentang definisi daripada as-siyasatu syar'iyyah. Kemudian tempat-tempat ya di dalam as-siyasatu syar'iyyah. Demikian pula bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari as-siyasatu syar'iyyah. Kita juga telah menjelaskan bahwa perkara wilayah itu adalah darurat bagi umat manusia ini. Naam. Yaitu suatu tempat menetap atau yang disebut dengan wilayah, negara, itu adalah merupakan perkara darurat, dibutuhkan oleh manusia, sehingga dijelaskanlah oleh para ulama kita bahwa ketika wilayah itu ada dan memang hukumnya adalah darurat, dibutuhkan oleh umat manusia, oleh masyarakat, maka pasti di sana mesti dan harus ada penguasa yang mengatur, mengendalikan, mengarahkan kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya. Sehingga dijelaskan pula lah bagaimana cara dan metode mengangkat seorang imam dan wajibnya berbaiat kepada imam, kepada pemimpin tersebut. Dan dijelaskan pula bagaimana hak-hak yang wajib ditunaikan kepada mereka, para penguasa tersebut. Dan demikian pula bagaimana hak-hak umat manusia atau masyarakat dalam sebuah wilayah. Nah, serta wajibnya masyarakat tersebut untuk mendengar dan taat kepada pimpinan atau penguasanya. Demikian pula kita telah menjelaskan atau membacakan keterangan penulis hafizahullah ta'ala sebagian dari pembahasan yang telah saya sebutkan tadi terkait dengan hak-hak para penguasa dan hak-hak masyarakatnya. Masing-masing ada 10 hak yang dinukilkan oleh beliau penulis hafizahullah ta'ala dari seorang imam besar, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Nah, kita telah membacakan kurang lebih 8 poin yang merupakan hak-hak para penguasa yang wajib ditunaikan oleh masyarakatnya. Nah, saya ulangi kembali secara singkat. Yang pertama adalah badlu ta'ati lahu zahiran wa batina. mencurahkan ketaatan kita kepada penguasa tersebut secara lahir dan batin, secara nampak ataupun tersembunyi, terang-terangan ataupun dalam rahasia kesunyian, maka wajib mencurahkan ketaatan kita kepadanya dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa pada ayat 59, bahkan yang menjadi landasan kitab ini dengan judul As-Siyasatu Syar'iyyah, siasat yang syar'i. Landasannya adalah dua firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. An-Nisa 58 dan 59. Nah, pada ayat 58 Allah Subhanahu wa taala menyeru penguasa. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, kalian dimaksud di sini adalah para penguasa, para ulatul amr, ulil amr. Naam. Sesungguhnya Allah perintahkan pada kalian, wahai para penguasa, pemerintah, antu addul amanati ila ahliha, agar kalian wajib menunaikan amanah kepada yang berhak mendapatkannya, kepada pemilik amanah. Wajib kalian tunaikan amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum kepada manusia, maka tetapkanlah dengan penuh keadilan, dengan seadil-adilnya. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala senikmat-nikmat, sebaik-baik yang menasihatkan pada kalian. Sebaik-baik nasihat, peringatan adalah nasihat dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, wahai para penguasa. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Lalu pada ayat berikutnya 59, Allah menyeru masyarakat, umat manusia yang dipimpin. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang yang beriman kaum muslimun yang dipimpin oleh ulil amr, agar kalian semua taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amri minkum, kepada para penguasa di antara kalian. Naam, barakallahu fikum. Maka ulul amr yang dimaksud sebagaimana ucapan para ulama, para sahabat, sebagian mereka mengatakan yang dimaksud adalah al-imam wa nawabuhu, imam dan wakil-wakilnya. Ya, petugas-petugasnya semua, dari yang paling rendah, dari yang paling tinggi sampai yang rendah, yang paling rendah. Ya, sampai kepada mulai dari menteri, presiden, menteri, terus sampai kepada RT. Ya. Atau kepala desa. Semua itu adalah merupakan wakil-wakil dari penguasa. Imam wajib di taati sesuai yang Allah perintahkan di dalam ayat Nisa, surah Nisa ayat 59 ini. Sebagian juga sahabat memasukkan yang ditambahkan yang dimaksud juga dengannya selain imam adalah al-ulama. Ulama Kenapa maksudnya ulama? Karena ulama yang memberi fatwa ilmu di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, sehingga fatwa ini bersumber dari mereka, dari ulama, orang-orang alim, lalu diturunkan kepada penguasa dan penguasa yang menjalankannya. Barakallahu fikum. Karena penguasa membutuhkan ulama, ya, membutuhkan apa? Ulama. Sehingga yang dimaksud ulul amr masuk pula di dalamnya al-ulama, selain daripada al-hukama al-umara. Ya, barakallahu fikum. Maka wajib mencurahkan ketaatan kepada mereka secara lahir dan batin, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi di kesunyian. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-sam'u wa tha'ah 'alal muslim fi ma ahabba au kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Wajib mendengar dan taat atas setiap muslim, wajib mendengar dan taat, kata Rasulullah, atas setiap muslim muslimah, fi ma ahabba au kariha, dalam hal yang dia senang atau yang dia benci. Malam yu'mar bima'asyati, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Maksudnya, ketika penguasa memerintahkan sesuatu, sesuatu itu bukan maksiat, namun di hati kita tidak cocok, tidak senang, kurang srek dengan perintah itu tadi, dengan kebijakan itu tadi, maka wajib kita tundukkan hawa nafsu kita yang tidak senang dengan kebijakan tersebut, namun dia bukan perkara maksiat. Ya, kita sabar, kemudian kita mendengar dan taat. Itu perintah siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Ya, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab dan yang lainnya, yang semakna dengan ya hadis tersebut. Nah, ini yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama' al-Kinani rahimahullah terkait dengan 10 hal yang merupakan hak-hak para penguasa yang wajib ditunaikan kepada mereka. Hak yang kedua adalah badlun nasihati lahu, mencurahkan nasihat kepada mereka. Ya. Naam. Yakni seorang muslim yang baik menunaikan hak penguasanya, yaitu ketika penguasa jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam sebuah dosa, maka menjadi hak penguasa dan kewajiban masyarakat, ya, atau seorang muslim yang dipimpin tadi untuk memberi nasihat secara sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana perintah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arada an yansaha lisultan fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati sultan, maka tidak boleh dia menampakkan nasihat itu dengan terang-terangan, tetapi ya walakin liyakhudha biyadihi, dia ambil tangannya sembunyi-sembunyi. Naam. Fayakhluwa bihi, ya, liya khudha biyadihi fayakhluwa bihi, dia ambil tangannya lalu dia sembunyi-sembunyi bersamanya. Ini cara menasihati sultan. Lalu bagaimana jika dia tidak menerima, sultan itu tidak menerima? Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa in qabila minhu fadhaka wa illa qad adda alladhi alayhi. Jika penguasa itu menerima, maka alhamdulillah, itu yang kita harapkan dan kita inginkan. Namun jika penguasa itu menolak, tidak menerimanya, maka qad adda alladhi alaihi, sungguh dia telah menunaikan kewajiban dia terhadap sultan itu tadi. Barakallahu fikum. Ya, ini jelas sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu taala an, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan terang dan jelas menyampaikan kepada kita semua yang hendak menasehati sultan penguasa, maka tidak boleh dia nasihati dengan terang-terangan, tetapi dia ambil tangannya lalu bersembunyi-sembunyi bersamanya. Jika diterima alhamdulillah, jika tidak, lepas tanggung jawab, dosa dipikul oleh sang penguasa, dan muslim tersebut mendapatkan pahala dengan nasihat tadi. Nah, tidak ada dalam hadis yang kita bacakan ini ataupun dalam hadis-hadis yang lainnya maupun dalam praktek Rasulullah dan para sahabatnya sepeninggal beliau, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa jika pemerintah tidak menolak, tidak menerima nasihat tersebut, hendaklah kalian mengkritiknya, mencelanya, mendemonya, memberontak, demo kepadanya. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan demikian. Tidak ada satupun, ya, amalan para sahabat yang melakukan demikian. Barakallahu fikum. Ataupun amalan-amalan para salaf, para imam-imam setelahnya. Kalaupun ada satu dua, itu adalah ijtihad yang keliru, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita ahlus sunnati wal jamaah sampai zaman sekarang ini. Ya, karena tidak lepas dalam individu seorang manusia, sekalipun sahabat, individu sahabat bisa terjatuh dalam kesalahan. Jika ada hal yang terjadi satu dua yang seperti itu, tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk kemudian menyatakan bahwa boleh menasehati pemerintah dengan terang-terangan dan boleh mencelanya atau mendemo, ya, demonstrasi kepadanya. Sama sekali itu bukan dalil, barakallahu fikum. Dan ini prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah yang muttafaqun alaih, yang disepakati di atasnya, mujma'un alaih, ijma' kaum muslimun. Ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Dan ini dimasukkan dalam prinsip akidah oleh para ulama ahlus sunnah di dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, Imam Al-Lalikai misalnya, akidah ahlus sunnati wal jamaah, ya, dalam sekian jilid memasukkan prinsip ini. Barakallahu fikum. Ya, dalam Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf memasukkan prinsip ini, dan para imam-imam yang lainnya, Imam Ahmad dalam kitabnya Usulus Sunnah memasukkan prinsip ini. Barakallahu fikum. Ya, Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah memasukkan prinsip ini dalam kitab-kitab akidah ulama, sehingga kalau ada yang menyelisih prinsip ini, dua kemungkinan: imma jahilun, jahil terhadap prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, au sahibu hawa, atau orang yang mengendarai hawa nafsunya. Ya, dia berkendaraan dengan hawa nafsunya, sehingga walaupun dia punya ilmu, dia tahu, dia menyelisihinya karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Nah, maka mereka ini kebanyakannya adalah ahlul bid'ah. Ya, para da'i-da'i bid'ah, sahibu bid'ah, ahlul bid'ah, mubtadi'. Ya, yang ngeyel, keras kepala ketika dia telah mendapatkan nasihat, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan para amalan-amalan, ucapan-ucapan para salaf, mereka tidak mau menerimanya karena tidak cocok dengan hawa nafsu. sehingga mereka terus melakukan apa? Pencelaan terhadap ulama, terhadap para penguasa, kritikan dan melakukan demo, membakar semangat umat untuk melakukan demo, ya, mengumpulkan manusia lalu melakukan demo dan membuat huru-hara kekacauan. Maka yang seperti ini na'udzubillah min dzalik terkena dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang dia ini telah membuat thagratan fil Islam lam yuqbal minhu taubah. Ya, orang yang membuat lubang, satu lubang dalam Islam, yaitu yang mencela penguasanya, yang mencabut ketaatannya kepada penguasanya, dia telah membuat satu lubang dalam Islam yang tidak akan diterima taubatnya sampai dia menutup lubang ini kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Barakallahu fikum. Maka tidak demikian cara mengatasi suatu permasalahan ketika kita mendapati penguasa kita melakukan kesalahan, dosa, ya, bahkan kesalahan yang separah apapun, sekalipun syirik, ya, atau melakukan pembunuhan atau yang semisalnya, tidak demikian cara menasihatinya, tidak dengan cara demo terang-terangan, tapi dengan cara rahasia dan dengan cara sabar. Barakallahu fikum. Naam. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Naam, di zaman penguasa-penguasa yang zalim, bengis, kejam, ya, ratusan bahkan ribuan sahabat yang dibunuh. Para sahabat yang lainnya yang masih hidup sabar dan tidak mendemo. Nah, karena mereka tahu bagaimana tuntunan Rasulullah semasa Rasulullah hidup. Sebagian sahabat dinasihati oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah, ya, mendengar penguasa yang zalim, ya Rasulullah, tidakkah kita angkat pedang mendemo, memerangi penguasa yang seperti ini? La, kata Rasulullah, ma aqumu fikumus shalah, jangan, selama dia masih menegakkan salat, yakni masih muslim, tidak boleh. Bayangkan, mereka paham, para sahabat, para salaf, ya, semasa hidupnya Rasulullah mereka sudah bertanya hal yang demikian kepada penguasa yang zalim, yang terjatuh dalam maksiat, dosa dan kesalahan. Namun Rasulullah sama sekali tidak membolehkan mereka untuk melakukan demo, memerangi penguasa. Sama sekali. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ketika Rasulullah meninggal, para sahabat meninggal, datang zaman penguasa yang zalim seperti misalnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, yang membunuh sekian sahabat, ratusan atau bahkan ribuan sahabat, ya, para sahabat yang lain yang masih mendapatkan zaman itu bersabar, tidak mendemo, tidak mengajak manusia mengangkat, membakar semangatnya, emosionalnya untuk kemudian mendemo atau memerangi penguasa tersebut. Tidak, barakallahu fikum. Nah, terus sampai di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah sendiri, ya, gurunya para ulama, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, gurunya Ahlul Hadith, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, di zamannya juga mendapatkan pemerintah yang zalim, sampai beliau dipenjara, dicambuk, dan sampai meninggal di dalam penjara. Sampai umat manusia yang tidak dihitung jumlahnya datang, ya, kepada Imam Ahmad di penjara. Mereka mengajak Imam Ahmad untuk melakukan perlawanan. Apa yang dinasehatkan oleh Imam Ahmad? Apakah Imam Ahmad terpengaruh dan kemudian mengikuti seruan umat manusia pada waktu itu yang tidak dihitung jumlahnya, barakallahu fikum. Ini dikisahkan oleh murid beliau sendiri, Al-Imam Mawardi rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau menemui Imam Ahmad dan menyatakan di luar manusia, dan menyatakan, ya Imam, fatwakan demikian daripada antum dibunuh. Nah, maka Imam Ahmad ketika itu undang-undangnya Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, salah satu muridnya berupaya untuk membujuk Imam Ahmad supaya mengucapkan daripada beliau dibunuh karena tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Nah, Imam Ahmad tidak mau, kemudian beliau menyuruh muridnya lihat apa yang ada di luar. Ternyata kumpulan manusia yang tidak terhitung jumlahnya, di tangan-tangan mereka secari kertas dan pulpen, siap menulis dan menjalankan fatwa Imam Ahmad. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan, aktulu nafsi au udhillun nas. Saya bunuh diriku, dalam arti dia dibunuh oleh penguasa, atau saya akan menyesatkan umat manusia. Nah, dan tidak ada sedikit pun nasihat Imam Ahmad untuk mengajak manusia itu memberontak dan melakukan perlawanan. Padahal punya kekuatan, barakallahu fikum. Muridnya menggambarkan manusia tidak dihitung jumlahnya. Mereka siap apapun yang diperintahkan dan dipatwakan oleh Imam Ahmad. Nah, ini contoh. Ibnu Taimiyah juga demikian. Di zamannya beliau pun dipenjara, dicambuk, meninggal di dalam penjara. Tidak ada perintah untuk memberontak. Bahkan beliau berjihad bersama dengan penguasa pada masa beliau. Ya, membela dan mendukung penguasa. Ya, di masa beliau dalam menghadapi tentara Mongol atau Tartar. Nah, bukan kemudian justru menyelisihi penguasa atau bahkan mendemo, memerangi penguasa, tidak. Ini contoh-contoh dari para imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terus orang-orang sekarang mengambil contoh dari mana? Sedikit-sedikit pemerintah yang keliru, salah kebijakannya, padahal sudah luar biasa pengorbanan dan juhud, waktu dan tenaga, pikiran yang dicurahkan oleh mereka, ya, bahkan mungkin tidak tidur memikirkan umat, kemaslahatan umat, sementara yang mendemo-demo ini atau orang-orang penggerak-penggeraknya ini enak-enak tidur di rumahnya, tidak pernah begadang, ya, enak tidurnya nyenyak. Tetapi pada saat dia bangun, dipengaruhi manusia untuk mencela penguasanya, mencela, ya, presiden, mencela menteri, mencela ini dan itu, karena tidak setuju dengan kebijakan-kebijakannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Siapa yang dicontoh? Adakah para imam yang dicontoh? Coba sebutkan, barakallahu fikum. Nah, umat ini tidak punya ilmu, mengikut yatsba' kullu na'iq, cuma mengikuti setiap orang yang berteriak, siapapun yang paling kuat suaranya, yang paling bagus retorikanya, yang paling terkenal dakwanya, yang paling sering muncul di media, di YouTube, di media-media sosial yang lainnya, maka itu yang diikuti. Yang paling terkenal dan tenar, yang paling banyak bicara. Na'udzubillah. Dalam keadaan menyelisihi ahlus ulama, ahlus sunnati wal jamaah, menyelisihi firman Allah Ta'ala, menyelisihi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi sikap, ucapan dan amalan para ulama salaf. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, barakallahu fikum. karena waktu salatul isya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Dan tidak sempat untuk membacakan semuanya, masya Allah baru 2 poin sudah. Nah, kita berpanjang lebar di sini karena ini penting untuk kita terus mengulanginya. Nah, di masa-masa seperti ini, zaman fitnah, nah, dan jauhnya manusia dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka wajib kita terus mengingatkan. Barakallahu fikum. Ya, kita mengingatkan kepada kaum muslimun seluruhnya, baik para ya ulamanya, orang-orang yang berilmunya, para ustadz-ustadznya, terlebih-lebih juga kepada kaum muslimun secara umum, awamnya. Kita ingatkan semua. Nah, di masa-masa yang seperti ini, masa fitnah yang begitu gampang orang mencela dan melakukan demo terhadap penguasanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.